dengarkanlah aku, apa yang aku rasakan. Hati ini selalu teringat dirimu. Aku pun merasakannya, apa yang engkau rasakan. Hati ini selalu merindu, rindukan dirimu. Aku ingin selalu di dekatmu. Aku ingin selalu